terakhir kemarin kita perbedaan laki-laki dan perempuan di dalam sholat. Benar? Qala musannifu rahmatullah alaih, faslun wallazi yubtilu shalah ahada asyara syai'an. Sampai di sana? Baik, sebelum kita lanjutkan terkait dengan perbedaan laki-laki dan perempuan di dalam salat, ada yang mau menjelaskan bagaimana perbedaannya? Pasal sebelumnya terkait dengan perbedaan laki-laki dan perempuan. Jangan nunduk semua. Ini semua tertunduk. Tertunduk membisu, ini bahaya ini. Kita pertanyaan begini saja. Apa perbedaan entah itu hayat dalam artian tata cara sholatnya atau doanya atau apalah itu antara laki dan perempuan? Tidak ada. Benar? Hah? Jadi gimana? Syarat perempuan gimana? Beda auratnya saja. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam sholat hanya batasan aurat. Bahkan ini bukan hanya di dalam sholat. Adapun dari sisi atau dari dalam terkait dengan perbuatan sholat, sejatinya tidak ada perbedaan. Adapun hadis yang menunjukkan adanya perbedaan itu diriwayatkan dengan riwayat yang tidak sahih. Namun Syafi'iyah sampai hari ini masih berbeda. Bagaimana hal ini tidak dikoreksi oleh Syekh Mustafa Bowo sendiri bahkan. Baik, kita lanjutkan pasal berikutnya. Qala musannif faslun wallazi yubtilu shalah ahada asyara syai'an. Adapun perkara yang membatalkan sholat ialah 11 hal. Yang pertama, al-kalamul am, pembicaraan yang disengaja. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Zaid bin Arqam, beliau radhiyallahu anhu mengatakan, kunna natakallamu fis shalah. Yukallimu ahaduna akhahu fi hajatihi hatta nazalat hadhil ayah, hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ndaklah kalian menjaga salat-salat dan salat wusta, wa qumu lillahi qanitin. Ikhtalafal ulama anil salatil wusta. Qala ba'dahum ana salatul wusta al-fajr wa qala ba'dahum ana salatul wusta al-asr. Syahid di sini adalah kalimat wa qumu lillahi qanitin. Di antara makna kunut adalah khudu. Jadi wa qumu lillahi khadi'in, ini maknanya. dan diriwayatkan oleh Imam Muslim serta yang lainnya dari Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami dalam hadis yang panjang, hadis jariyah atau lebih kenal dengan hadis jariyah. Di antara rangkaian hadisnya hadis tentang jariyah. Ada tiga hal yang dibicarakan oleh Muawiyah di situ. Di antara yang dibicarakan oleh Muawiyah di dalam itu adalah beliau memuji metode pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak memarahi muridnya ketika melakukan kesalahan, tapi ditegur iya. Kalau kita dimarahi enggak, ditegur juga enggak. Sebagian. Di antaranya Muawiyah ada salah seorang sahabat bersin di dalam sholat. Lalu Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami mengatakan yahdi atau yarha yarhamukallah. Maka seorang-orang di dalam saf itu memelototkan mata ke Muawiyah, melototin Muawiyah. Lalu Muawiyah masih ngomong, "Ngapain kalian melototin saya? Emang salah saya apa?" Masih ngomong lagi. Lalu selesai sholat, Muawiyah mengabarkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna hadhihi shalah la yaslubu fiha syai'un min kalamin nas, innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an." Bahwasanya salat ini tidak layak ada di dalamnya satu pun dari pembicaraan manusia. Salat itu hanyalah tasbih, takbir dan qiraatul Qur'an. Yang kedua, wal amalu al kathir. Ya, ini suatu perbuatan yang keluar dari perbuatan sholat. Al-Ghazi mengatakan yang berturut-turut seperti tiga langkah. Amdan kana dzalika aw sahwan, baik itu sengaja ataupun lupa. Ammal 'amalu qalil fala tubtilu shalah bihi. Adapun perbuatan yang terhitung sedikit, maka dia tidak membatalkan salat. Nah, pertama di sini pembatasan tiga langkah berturut-turut. Abu Bakrah radhiyallahu an, bukan Abu Bakar, Abu Bakrah radhiyallahu an. Pernah satu ketika beliau telat menghadiri salat berjamaah. Di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah takbir dan telah salat, Abu Bakrah sampai di masjid. Lalu Abu Bakrah seketika itu juga takbir. Lalu beliau berjalan sampai masuk ke saf. Tentunya ini lebih dari tiga langkah. Di akhir salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Zadakallahu hirsan wala ta'ud." Semoga Allah menambahkan bagimu semangat, tapi jangan diulangi lagi. Lalu Rasulullah memberikan petunjuk bahwasanya kalaupun kita terlambat datangi salat itu, masuk ke dalam saf baru takbir. Bukan takbir dulu baru salat. Nah, yang dipermasalahkan di sini adalah dia takbir di luar saf, bahkan jauh dari saf. Bukan masalah jalan. Sekiranya perjalanan itu tadi menjadi sebab utama batalnya sholat, tentu Rasulullah SAW menegur hal itu. Karena ada satu kaidah, mengtakhir, mengakhirkan keterangan di saat memang dibutuhkan itu tidak boleh. Tidak dibenarkan. Sebagaimana yang terjadi pada Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, Rasulullah menegur di saat itu juga. Selesai sholat, walaupun sholatnya dianggap gak apa-apalah, ya kan? Tetapi kebutuhan mereka untuk mengetahui bahwasannya berbicara di dalam sholat ini merusak sholat, bukan kebutuhan yang bisa ditunda. Maka Rasulullah tegur di saat itu juga. Rasulullah mengatakan, "Innama hadzihi shalah aw innama hiya at-tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an." Adapun ya, ini tidak ditegur. Hanya yang ditegur adalah hendaknya masuk dulu dalam saf, bukan takbir lalu berjalan baru masuk ke saf. Allah Ta'ala alam. Tetapi ketika suatu perbuatan itu secara adab dia memang sudah keluar dari nizam salat, dan itu dilakukan secara sengaja dan tidak ada hajat terkait hal itu, maka jelas ini membatalkan sholat. Misalnya orang takbiratul ihram zuhur, di tengah-tengah dia pernah joget, kalau ada ya kayak kerjaan anak-anak itu lah, ya kan. Jadi kalau ada yang udah tua ngerjain itu, ya anggap aja anak-anak. Tetapi ketika itu memang ada kebutuhan, misalnya memenuhi saf depan yang ditinggalkan oleh orang di situ dengan sebab tertentu atau yang lainnya, maka dia tidak membatalkan sholat. Sebagaimana dalam riwayat yang lain, ada seorang sahabat yang sholat dalam keadaan memegang tali kekang untanya, lalu dia sholat sebari mengikuti gerak unta kemana, ya kan? Diikuti, dia pegang katanya, untanya gerak, ya dia jalan terus ikutin untanya. Karena kalau coba ditahan bisa-bisa diserang sama untanya atau yang lain. Dan tidak terkait dengan riwayat ini, tidak sah kalau ada orang yang mengatakan kan itu tidak di hadapan Rasulullah. Ia tidak di hadapan Rasulullah, tetapi itu di hadapan Allah. Sekiranya itu keliru, tentu Allah akan menyampaikan kepada Rasulullah agar dikoreksi. Karena itu pada masa tanzil. Beda dengan perbuatan orang pada masa ini, tidak bisa menjadi hujah sama sekali. Ini yang kedua. Yang ketiga, wal hadath dan ha hadath. Afwan, wal hadathu. Ya, ini hadas, imma dia hadas kecil ataupun hadas besar. Kemudian Musalih mengatakan wa hudusun najasah, adanya najis. Adanya najis pada orang yang sholat. Al-Ghazi mengatakan alati la yu'fa anha walau waqa'a ala thawbihi najasa ya bisah fanafadha thawbuhu halan lam tubtil sholat, yang tidak ditoleransi, tidak ditolerir yang ada pada tubuh. Namun ketika hadas tadi atau najis tadi, bukan hadas, afwan, terletak pada pakaian, kemudian pakaian tadi dapat dilepaskan segera langsung, bisa itu juga, maka itu tidak membatalkan sholatnya. Itu tidak membatalkan sholatnya. Ini kalau hadasnya, kalau najisnya jatuh di badan dan tidak bisa dihilangkan begitu saja, najis yang basah misalnya atau sebagainya. Kemudian yang ke 5, wa kisyaful aurah, terbukanya aurat. Namun dalam hal ini Al-Ghazi mengatakan amdan, sengaja. Apabila yang menyingkapnya adalah angin, lalu dengan segera dia tutup kembali, maka ini tidak membatalkan sholatnya. Artinya tidak sengaja tersingkap dengan sebab angin, kemudian segera ditutup kembali. Mungkin sarungnya ketiup angin, keangkat gitu mungkin, terlalu lebar sarungnya, atau jubahnya sebagainya, tapi segera ditutup kembali, maka ini tidak membatalkan sholat. Wa taghyirun niyyah, berubahnya niat Mustafa Bukhari mengatakan bi ayyanwi al-khuruj minas shalah. Maksudnya berubahnya niat, berubah niat antara niat dia salat menjadi niat tidak salat. Demikian juga yang dikatakan oleh Al-Ghazi, seperti dia berniat untuk keluar dari salat itu. Artinya dia berniat untuk tidak mengerjakan salat. Maka ini seluruhnya membatalkan salat. Kemudian yang ke 6 atau yang kelima, wastibbarul kiblah, membelakangi kiblat. Dan ini semua yang disebutkan tadi adalah bagian terkait dengan syarat, diantara syarat-syarat salat atau rukun dari salat. Seperti hadas, ini syarat salat. Istiqbalu kiblah, ini terkait dengan rukun, ini rukun salat. Ketika seorang meninggalkan salah satu rukun dari rukun salat, maka batal. Ketika seorang hilang salah satu syarat dari syarat salatnya, maka pun tidak sah. Kemudian wal aklu wasyur, makan dan minum. Kemudian walqah qahah, termasuk di situ tertawa terbahak-bahak, cekikikan, entah itu cekikikan, entah itu terbahak-bahak. Wariddah, kemudian riddah, seorang keluar dari Islam. Karena ini makan, minum, kemudian cekikikan atau terbahak-bahak menafikan hayat atau tata cara sholat. Dia keluar secara adat, dia keluar dari suatu yang dikatakan sholat. Seorang berdiri dengan telapak dengan tangannya berada di dadanya, kemudian dia sambil dia makan. Tidak akan ada orang yang mengatakan dia sedang sholat, pasti dia sedang makan. Dia keluar dari nizamnya sholat. Adapun riddah, ini terkait dengan syarat. Ini terkait dengan syarat. Yang kedua, faslun wa raka'atul faraid sab'ata asyara raka'ah. Dan rakaat-rakaat sholat fardu ada 17. 17. Fiha arba'un wa thalathuna sajadatan. Di dalamnya ada 4 dan 30. Ya. 4 dan 30. Berapa? 34. Sujud. Wa arba'un wa tis'un takbirah. 4 dan 90 takbir dalam 17 rakaat tadi, bukan dalam satu rakaat. Watis musyahadat 9 tasyahud. 4 kali 2 tambah 1 9. Wa asru taslimat, 10 salam. Benar, 10 salam wajib dan sunnah. 1 salat 2 salam, ada berapa salat? 5 kali 2 20 10. Wa mi'atun wa thalathun wa khamsuna tasbihah, tasbihatan, dan 153 belajar ngitung. Bisa ngitung enggak? Insyaallah bisa. 100 tambah 3 tambah 50 berapa? 153 tasbih. Perlu disarah enggak? Enggak usah lah. Enggak penting banget. Al-muhim kalau kurang dari ini, nah itu pertanyaannya. Sholat fardu itu ada 17 rakaat. Ada orang yang sholat fardu 16 rakaat sehari semalam. Berarti ada yang salah, gitu aja. Kalau itu terkait dengan yang rukun dan kewajiban. Wa jumlatul arkan fi shalah 126 ruknan. Total dari rukun sholat itu 126, 106 dan 20. Berapa? 126. Fi subhi 30 ruknan. Di dalam subuh, dalam salat subuh 30 rukun. Wa fil maghrib 42 ruknan. 2 dan 40. Wa fir ruba'iyah 54 ruknan. Dan di dalam salat-salat yang 4 rakaat ada 54. Waman ajaza 'anil qiyam fi faridhah shalla jalisan. Waman ajaza 'anil julusi shalla muttaji'an. Dan siapa yang terhalang untuk salat dalam keadaan berdiri, tidak mampu untuk salat dalam keadaan berdiri dalam salat fardu, maka dia salat dalam keadaan duduk. Dan barang siapa yang terhalang untuk sholat dalam keadaan duduk, maka dia sholat dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berbaring. Berdasarkan hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Salli qa'iman, fa in lam tastati fa qa'idan, fa in lam tastati fa 'ala janbi." Salatlah dalam keadaan berdiri. Namun jika tidak sanggup, maka dalam keadaan duduk. Dan kalau tidak sanggup, fa'ala jambi, dengan di atas lambung. Artinya berbaring. Kemudian Musa mengatakan, faslun wal matruku minas salah salah satu asya, fardun wa sunnah wa hay'ah. Fal fardu la yanuba anhu sujud sahwi, bal in zakarahur wa zamanu qarib atabihi wa bana alaihi wa sajada lis sahwi. Matruk ini diterjemahkan apa? Kalimat matruk ini terjemahkan apa? Sesuatu yang tertinggal atau yang tidak, yang ditinggalkan di dalam sholat mencakup tiga hal. Iya, mencakup tiga hal. Ada yang fardu, ada yang sunnah, ada yang sifatnya hay'ah. Atau dalam bahasa yang lain sunnah hay'ah. Pertama yang fardu, yang dia tidak digantikan dengan sujud sahwi. Namun jika dia ingat, orang yang meninggalkan tadi ingat dan waktunya dekat, maka dia wajib untuk memenuhinya. Wajib untuk memenuhinya. Wa bana alaihi wa sajada li sahwi. Lalu sujud sahwi. Artinya dia tidak cukup dengan sujud sahwi saja. Digantikan dengan sujud sahwi saja, dia harus diulang. Misalnya seorang salat lalu dia lupa membaca Al-Fatihah. Ini fardu kan? Al-Fatihah fardu. Dia setelah baca atau bahkan dia lupa juga baca istiftah, lalu dia baca surat masuk. Selesai dia baca surat, baru dia ingat, saya belum baca Al-Fatihah. Baru mau dia hendak takbir untuk ruku, baru dia, tapi dia ingat, saya belum baca Al-Fatihah. Maka yang harus dilakukan adalah dia baca Al-Fatihah di saat itu. Karena waktunya dekat. Kemudian sunnah. Wa sunnah la ya'udu ilaiha ba'da talabbus bil fardhi. Adapun hal yang sunnah tidak perlu untuk kembali diulang, tetap kalau itu telah dilakukan bercampur dengan perkara fardu yang fardu, perbuatan salat yang wajib. Tapi lakinnahu yasjudu lisahwi anha, digantikan dengan sujud sahwi. Di antara masuk perkara yang sunnah apa? Di sini Syafi'iyah, istiftah. Seorang sholat lalu dia lupa membaca istiftah, dia langsung baca Al-Fatihah. Ingat, dia ditakyid dengan ba'da talabbus bil fardhi. Nah, di sini dia tiddak perlu kembali untuk baca istiftah, mengulang baca istiftah lalu baru baca Al-Fatihah. Tapi lanjut saja Al-Fatihah, tapi lakinnahu yasjudu lisahwi anha. Sujud sahwi. Di sini. Kalau berdasarkan ini. Tapi dia lupa istiftah, dia langsung ta'awudz. Apa yang dilakukan? Ta'awudz, selesai ini ta'awudz, dia ingat dia belum istiftah. Baca aja istiftah. Karena bukan fardu. Taus tidak fardu kan? Syafi'iyah tidak menganggapnya sebagai hal yang wajib. Kemudian yang ketiga wal hay'ah. Adapun yang hay'ah, yang kemarin kita bahas hay'ah ada berapa? Berapa belas? 15. Wal hay'atu la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha wa la yasjudu li sahwi anha. Adapun yang hay'ah tidak perlu diulang dan tidak perlu juga sujud sahwi. Tidak perlu diulang, tidak perlu juga sujud sahwi. Misal di antara hay'ah apa? Isti'adzah. Di antara hay'ah apa? Surat setelah Al-Fatihah. Bukan surat setelah sujud. Enggak ada. Surat setelah Al-Fatihah. Ini yang hay'ah. Lupa kita. Selesai Al-Fatihah, amin, Allahu Akbar, baru ingat, astagfirullah, gak baca surat. Tidak perlu diulang dan tidak perlu sujud sahwi. Dan yang sunnah tadi suatu yang mendekati pada hukum wajib. Istiftah ya. Arkanu salat khamsa asa istiftah. Oh ya tawajjuh. Oh ya tawajjuh naam. Yang sunnah mana? Tasyahud awal. Bukan syahadat awal. Tasyahud awal naam saya. Bukan syahadat awal akhi. Tasyahud awal. Nah itu tadi. Kalau tasyahud awal, taib di sini istiftah atau bahasanya tawajjuh termasuk hay'ah. Tasyahud awal dia digantikan dengan sujud sahwi, tapi tidak perlu mengulang. Tetapi yang lain yang dia maksud dengan hay'ah, maksud dalam sunnah hay'ah, maka dia tidak perlu sujud sahwi dan tidak perlu diulang. Maka nanti ada perdebatan yang tidak ada ujungnya antara sunnah ab'ad ya istilahnya dengan wajib dalam istilah fuqaha lain. Saya pernah iseng-isengin orang, kalau memang harus diganti berarti wajib dong dilakukan. Itu maksudnya. Logikanya begitu. Kalau memang harus atau wajib diganti, kan wajib ganti, berarti sujud sahwinya wajib kan. Kalau ini sunnah, masa digantikan dengan satu yang wajib? Apa penggantinya wajib? Sunnah itu kan pada asalnya suatu kalau ditinggalkan tidak bermasalah. Itu maksudnya kan. Maka ini perdebatan yang gak ada ujungnya. Masing-masing kelompok dengan mustalahatnya sendiri-sendiri. Dan pengertiannya tidak dipaksakan untuk dibawa pada pengertian kelompok yang lain. Misal antara Hanabilah dan Syafi'iyah. Enggak ada pembagian sunnah seperti ini dalam Hanabilah. Yang ada rukun salat, wajibatu salat, sunanu salat. Di antara wajibatu salat tasyahud. Yang oleh Syafi'iyah ini masuk dalam istilah sunnah. Tetapi mereka mengatakan kalau ini ditinggalkan tanpa sengaja, maka wajib sujud sahwi. Kalau Hanabilah mengatakan misalnya ini kewajiban, tetapi dia tidak sampai pada derajat rukun. Kalau dia ditinggalkan secara tidak sengaja, maka dia cukup diganti dengan sujud sahwi, tidak perlu mengulang. Kalau mau didebatkan istilahnya akan kena habis. Al-muhim yang pertama, kalau yang ditinggalkan tadi adalah yang fardu, artinya rukun sholat, maka dia harus diulangi kalau memungkinkan. Kalau dia lupa setelah sholat, atau dia lupa bukan setelah sholat, dia lupa pada rokaat, ingatnya pada rokaat kedua. Di rokaat pertama ada salah satu rukun yang tidak dikerjakan, maka rakaat yang pertama tadi dilakukan itu tidak dianggap. Dia lanjut saja sholat, tidak mengulang takbiratul ihram. Lanjut sholat, tetapi rakaat yang di awal tadi yang dilakukan, yang di dalamnya hilang salah satu rukun, itu tidak dianggap. Paham? Jadi berapa kali berdiri? Kalau sholatnya 4 berarti 5 kali berdiri. Kalau sholatnya 3, 4 kali berdiri. Kemudian wa idza syakka fi adadi ma ata bihi minar rakaat bana 'alal yakin wa huwal al wa huwa al aqal wa sajada li sahwi. Jika musalli lupa atau ragu terkait dengan jumlah dari bilangan rakaatnya, maka dia harus taharra, mencari yang paling yakin, atau bana ala yakin wa huwa al aqal, dan di sini yang paling yakin adalah yang paling sedikit. Orang lupa, saya tadi ini rakaat keempat atau ketiga, mana yang paling yakin? Tentu tiga, tidak mungkin yang keempat kan. Ini yang keempat atau yang kelima malah? Ini yang tiga atau yang kedua? Tentu yang kedua. Kemudian setelah itu dia sujud sahwi. Wa sujudu sahwi sunnatun wa mahalluhu qabla salam. Sujud sahwi itu sunnah dan tempatnya setelah salam. Syafi'ah di dalam hal ini satu kala, satu kata. Qaulan wahidan. Artinya tidak ada variasi dalam sujud sahwi. Seluruh sujud sahwi itu dilakukan imma sujud sahwi karena meninggalkan salah satu kewajiban, atau di sini bahasanya sunnah ya, karena kalau yang dimaksudnya fardu atau rukun dia harus ngulang, atau karena lebih kurang atau lebih tetap dilakukan di akhir sholat, ada setelah salam. Fa'in salama musalli amidan haliman bisahwi au nasiyan wa talal fasl urfan fata mahal. Nah, terkait dengan hal ini, jika seorang tadi ingat, oh semestinya saya sujud sahwi, kemudian dia salam, setelah salam dia lupa untuk sujud sahwi, lalu berlalu waktu yang secara urf itu terlalu jauh hitungnya, maka hilang juga ke atau masyru'iyahnya sahwi. Ya udah tinggalkan aja. Lupa harus sahwi. Tetapi jika waktunya tadi dekat, maka dia bisa segera sujud di saat itu juga. Hati tidak terlalu jauh. Sampai di sini ada pertanyaan? Astaghfirullahaladzim. Nah, qabla salam sebelumnya. Bukan pada salam, sebelum salam. Seluruhnya dilakukan sebelum salam. Nah, jika seorang yang seharusnya dia sahwi, melakukan sujud sahwi, lalu dia secara sengaja salam sebelum melakukan sujud sahwi. Nah, ini tadi. Kalau waktunya udah terlalu jauh, maka hilang tempat atau waktu untuk melakukan sahwi. Tapi kalau waktunya dekat, kosur, maka dia sujud sahwi di saat itu. Sengaja ataupun lupa salamnya tadi. Kalau dia sengaja dekat, seharusnya dia langsung sujud sahwi. Antum tadi? Tahiyat. Tadi saya salah terjemahkan. Qabla salam itu sebelum salam. Jadi tata cara sahwi di sini, seorang duduk tasyahud, membaca doa tasyahud, di akhir doa tasyahud dia sujud dua kali sujud, sujud sahwi, lalu setelah itu dia salam. Jadi tidak ada bacaan yang lain setelah sujud sahwi. Duduknya duduk di antara dua sujud. Nah, terkait dengan bacaan ini, kalau bacaan sujudnya yang kita dapatkan dari guru-guru kita, ada bacaan khusus. Ada bacaan khusus terkait dengan sujudnya. Adapun terkait duduknya, nggak tahu, saya aja yang nggak dapat. saya enggak dapat dari guru saya bacaan khusus yang mengajarkan mazhab Syafi'i ya. Nah, adapun dari penjelasan ulama yang lain yang dapat, yang jelas mereka bukan Syafi'i ya, dan tidak juga membawa-bawa akwalnya orang-orang Syafi'i ya. Sujud dan duduknya ketika pelaksanaan sujud sahwi, doanya adalah doa sebagaimana sujud yang umum. Itu. Adapun dari kalangan Syafi'iyahnya sendiri dan dalam rangka mengajarkan fikih mazhab Syafi'iyah, kalau doanya, doa sujudnya ada doa khusus yang saya sudah lupa sekarang. Nah, subhanallah, subhanamalla yana wa la yas. Yes. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Saya tidak tahu itu. Kalau kita gunakan bacaan sujud umum yang umum dipakai, maka dianjurkan untuk dipanjang, diperpanjang sujudnya ketimbang sujud di dalam sholatnya. Saya tidak ketahui, belum pernah ketemu yang seperti itu. Ada lagi? Kalau imam sujud sahwi, ya kita sujud sahwi. Makmum mengikuti imam. Makmum mengikuti imam. Kecuali tadi kalau sujud sahwinya selesai sholat dan kitanya udah kabur duluan. Tapi kalau sujud sahwinya di dalam sholat, mau tidak mau wajib mengikuti imam. Kalau imam sujud sahwi. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi? Ya ada. Baik, kita lanjutkan. Faslun wa khamsatu awqati la yusalla fiha ila salatul laha sabab. Ada lima waktu yang di dalamnya tidak ada sholat kecuali sholat yang memiliki sebab. Pertama, ba'da salati subhi hatta tatlu'u syams. Hatta tatlu'u syams. Setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Yang pertama, setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Yang kedua, wa inda tulu'iha hatta tatakamala wa tartafi'a qadra rumhi. Di saat terbitnya matahari sampai dia meninggi seukuran rumah tombak atau yang disebut dengan duha. Kemudian yang ketiga, wa iza stawat hatta tazul, ketika matahari berada di puncak sampai dia tergelincir. Wa ba'da salatil asri hatta taghruba syams, setelah sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, wa indal ghurub hatta yatakamala ghurubuha, ketika dia tenggelam sampai sempurna tenggelamnya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "La salata ba'da subhi hatta tartafi'a asy-syams." Tidak ada salat setelah salat subuh sampai matahari meninggi. "Wala salata ba'da al-'ashri hatta taghiba asy-syams." Dan tidak ada salat setelah asar sampai matahari tenggelam. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Uqbah bin Amir, beliau mengatakan, "Salasun sa'at kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna wa an taqbura mautana." Tiga waktu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya kami untuk salat pada waktu-waktu tersebut atau menguburkan jenazah-jenazah kami. Yang pertama, hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafa. Ketika terbitnya matahari, hatta tartafa, sampai dia meninggi. Bazighatan artinya di saat dia terbit. Sampai dia meninggi. Wa hina yaqumu qa'im az-zahirah hatta tazul. Sampai matahari itu tegak lurus, bayangannya sama persis dengan bendanya, sampai dia tergelincir. Wahina taudifu syams lil ghurub, ketika matahari itu condong hendak tenggelam. Makna qa'imu zahirah ishtadada al-har, sangat panas di saat-saat tegak itu. Tadif artinya condong di saat dia hendak tenggelam itu. Nah, ini tiga waktu yang dilarang sholat. Adapun sholat-sholat yang memiliki sebab, fatusalli fi kulli awqat, maka dilakukan pada kapan saja. Nafilan kanat am fardhan, baik itu nafilah ataupun itu fardu. Fardu misalnya apa? Sholat bagi orang yang lupa atau tertidur. Seorang ketiduran, enggak salat subuh, bangun-bangun pas tegak matahari, maka dia salat subuh di saat itu. Atau dia lupa tuh. Ini yang ada sebab. Berdasarkan riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man nasa salatan falyusalli idza dzakaraha." Barang siapa yang terlupakan dari sholat, maka hendak dia sholat di saat dia ingat. La kafarata laha illa dzalik, tidak ada kafarah baginya kecuali hal itu. Dan apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ummu Salamah, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam sholat dua rakaat setelah asar. Fasa'althu an dzalika faqala, ya binta Abi Umayyah, sa'alti 'ani rak'atain ba'da al-'asri wa innahu ataini nas min Abdul Qais fasaghaluni 'ani rak'atain allataini ba'da az-zuhr fahuma hatan. Jadi Rasulullah terlewatkan dari salat dua rakaat setelah zuhur dengan sebab adanya orang-orang dari Bani Qais. Abdul Qais, kabilah Abdul Qais. Lalu masuk waktu asar, beliau sholat asar, selesai sholat asar, beliau lakukan sholat yang beliau terlewatkan tadi. Dan ini sholat sunnah tentunya, sholat setelah zuhur, sunnah kan? Dari hadis ini, dari hadis Ummu Salamah, pertama Ummu Salamah memahami bahwasanya sholat setelah asar itu gak ada. Makanya ditanyain, sholat apa itu? Yang kedua, Yang kedua, bahwasanya seorang yang terlewatkan dari salah satu sholat sunnahnya, dalam hal ini misal diantara sholat sunnah rotibahnya, rawatibnya, maka dia lakukan di waktu yang seperti ini. Sholat sunnah rawatib sebelum zuhur terlewatkan dia, maka dia dilakukan di waktu setelah setelah zuhur, dilakukan setelah asar. Atau juga sholat-sholat sunnah yang lain yang memiliki sebab. Kemarin hadits bawakan dari siapa, Syekh Turaifi ya, bahasanya beliau mengatakan sholat tahiyatul masjid bukan sholat yang memiliki sebab, tidak dimasukkan dalam kategori sebab. As-salah laha asbab, Allah alam. Sampai sekarang saya belum baca. Antum punya bukunya? Enggak punya. Udah ini. Enggak ada pertanyaan kan? Enggak ada. Enggak ada. Apakah pukul 6.30 matahari sudah tegar? Enggak tahu. Ya coba aja dilihat matahari sudah tegak belum. Karena masalah tegaknya matahari itu berbeda setiap waktunya kan. Itu setelah matahari terbit. Kalau kita lihat dari sini, matahari, di saat matahari terbit sampai matahari itu mulai meninggi. Nah, disitulah termasuk di situ juga sholat isyrok. Makanya ada sebagian ulama mengatakan sholat isyrok itu sama dengan sholat duha. Ya kan? Pernah dengar? Ada yang pernah dengar? Sebagian mereka mengatakan sholat isyrok itu sama dengan sholat duha. Itu juga namanya yang beda. Sebagian lain mengatakan beda. Kalau sholat isyrok memang niatnya untuk isyrok itu setelah matahari itu terbit. Nah, maksudnya dan meninggi di sini tadi ada beberapa waktu beberapa menit lah sehingga dia menaik tadi. Tidak harus diukur dengan galah. Lihat dengan mata. Makanya di sini Al-Ghazi mengatakan ra'yatul ain. Mana tadi? Fira'il ain. Asani salatu 'inda tulu'iha fa iza tala'at hatta tatakamila tatakamala wa tartafi'a qadra rabh fi ra'il ain. Diperkirakan ini udah naik nih. Nah, kalau matahari terbitnya jam 5, insyaallah 6.30 itu udah meninggi. Ya kan? Karena jaraknya udah 1 jam 30 menit. Jadi itulah jawabannya. Tapi kalau mataharinya terbit jam 6.20, 6.30 ya belum apa-apa kan? Makanya di awal saya jawab tidak tahu. Lihat mataharinya. Kalau di Bandung paling telat jam berapa sih terbit matahari? Jam 6 ada? Enggak, paling telat jam 6. Ada jam 6? Jam 6. Lanjut kan? Lanjut. Faslun wa salatu jamaah sunnatun muakkadah. Salat berjamaah hukumnya sunnah muakkadah. Inda Syafi'iyah. Atau inda Syafi'i. Menurut ulama mazhab Syafi'i, salat jamaah sunnah muakkadah. Di sini dibatasi lirijal fil faraid ghairul jamaah, ghairul jumuah. Bagi laki-laki dalam salat-salat fardu selain salat Jumat. Salat Jumat hukumnya berbeda. Ini salat yang lima, maka hukumnya sunnah muakkadah dilakukan berjamaah bagi laki-laki. Wa 'alal ma'mum ayyanwi al-imam dunal imam. Makmum berniat iktimam. Iktimam apa? Mengikuti imam. Ya jelas dunal imam. Kalau imamnya berniat mengikuti imam, terus siapa yang jadi imam? Gitu kan? Jelas sekali itu. Ini tadi dari Al-Ghazi. Ini pertama dari Al-Ghazi dulu ya. Wa salatul jamaah lirrijali fil faraid ghairul jumu'ah sunnatun muakkadah indal musannif wa rafi'i. Menurut Abu Suja dan Rafi'i. Wal ashah indan Nawawi annaha fardhu kifayah. Dan yang paling sahih adalah berdasarkan pendapat Imam Nawawi bahwasanya itu fardu kifayah. Nah, ini Syafi'i. Bukan fardu ain. Paling jauh dia fardu kifayah. Pertama, Al-Ghazi membatasi lirijal. Syekh Mustafa Buwo mengatakan lirijali wan nisa'i. Bagi laki-laki ataupun perempuan. Lima rawahu al-Bukhari wa Muslim an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jamaah tafdhilu salatal fardhi bi 27 darajat darajah al-fardhu al-munfarid. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar, Rasulullah mengatakan bahwasanya salat jamaah itu mengungguli salat munfarid 27 derajat. Dan ini kan umum, tidak dibatasi untuk laki-laki ataupun perempuan saja. Syekh Mustafa mengatakan wal ashah annaha fardhu kifayah fi haqqi rijal muqimin. Dan yang paling sahih bahwasanya salat berjamaah itu fardhu kifayah bagi laki-laki yang mukim. Yang mukim ya, bukan musafir. Bihaitsu yuzharu syi'aruha. Dari sisi menampakkan syiarnya. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, ma min thalathatin fi qaryatin aw badwin la tuqamu fiha fihim al-jamaah wa fi riwayatin as-salah illa istahwadha alaihim asy-syaitan ay ghalabahum wastawla alaihim wa haulihim ilaihi. Tidaklah ada tiga orang dalam satu koryah. Mana koryah? Badui. Koryah lebih dekat dengan makna kota ketimbang desa. Badui itu yang kampung, pedalaman. Makanya Mekah itu kan Ahlul Qura kan? Mekah itu desa apa kota? Pada saat itu saja sudah menjadi kota lumayan metropolitan. Tidaklah ada tiga orang dalam satu negeri, koryah ataupun badwin, kota ataupun di pedalaman, kampung, desa ataupun kampung, ataupun lebih terpencil lagi, terserahlah. Ada tiga orang dalam satu wilayah itu, la tuqam fihim jamaah, yang mereka tidak menegakkan jamaah dalam lain solah. Fihim solah, fihim al jamaah atau fihim solah maknanya sama. Fihim kan? illastahwadha alaihim syaitan, melainkan setan akan menguasai mereka. Nah, Syekh Mustafa Bukhari mengatakan berdasarkan hadis ini menunjukkan dia fardu kifayah. Ini istinbatnya Syekh Mustafa Bukhari. Tetapi fi haqqi rijal al-muqimin, laki-laki yang mukim, bukan orang yang safar. Qaryah dan badwin tadi tentu tempat mukim. Beda dengan tarik. Kalau tarik itu musafir. Wa yudrikul ma'mum al-jama'ah ma'al imam fi ghairil jum'ah ma lam yusallim taslimatul ula. Wa illam yaq'ud ma'ahu. Dan seorang makmum, dan makmum mendapati salat jamaah bersama imam di dalam salatnya selain salat Jumat, selama imam ini belum mengucapkan salam yang pertama. Dia mendapatkan jamaah, bukan mendapatkan sholat ya, mendapatkan jamaahnya. Artinya seorang yang mendapati imam dalam keadaan tasyahud akhir, lalu dia tasyahud bersama imam, lalu imamnya salam dan dia menyempurnakan sholat, maka orang ini mendapatkan jamaah. Dia dikatakan telah melakukan sholat berjamaah walaupun masbuk mutakhir akhiran, ya kan, dah mutakhir, paling akhir lagi. Ini biasanya ya anak-anak muda kayak gitu. Ini siapa imam? Oh, imamnya bacanya panjang nih, bentar lah, nunggu menjelang-jelang ujung-ujung surat, nah ini suratnya mau habis, baru dia takbiratul ihram, ya kan. Masbuk malah dicari, padahal Nabi memerintahkan untuk mencari takbiratul ihram. Kalau kita cari masbuk, itulah bedanya kita dan mereka. Wa illam yaqut mahu, sekalipun dia tidak sempat duduk, maksudnya duduk lama dengan imam tadi, dia hanya kebagian hampir salamnya aja, duduk sebentar langsung salam, maka dia sudah mendapatkan jamaah. Amal jamaah fil jumu'ah fal fardu ain wa la tahsulu bi aqal min raka'ah. Ini menurut Al-Ghazi. Adapun berjamaahnya di dalam sholat jumu'ah, maka dia fardu ain dan tidak tercapai jika dia kurang dari satu rakaat. Itu siapa? Wajibul ala makmum ayan i'timam, dan wajib bagi makmum untuk berniat mengikuti imam. Dan dia tidak perlu untuk tahu siapa imamnya. Wala yajibu ta'yinuhu bal yakfil iktidah bil hadir wa illam ya'rifuhu. Makmum yang berada jauh di saf paling belakang salat 50 saf, imamnya paling depan, ya kan? Enggak mungkin di tengah-tengah. Orang yang berada pada saf yang ke-50 dan dia telat, dia enggak tahu siapa imamnya. Dia cukup berniat untuk mengikuti imam bersama jamaah yang lain, cukup. Tidak perlu dia tahu siapa imamnya. Itu maksudnya. Nah, dari sini kadang saya lihat italatul kalam, memperpanjang kalam. Biasanya kemudian musyarif mengatakan wa yajuzu ayyatammal hurru bil abdi, dan boleh saja seorang yang merdeka berimam dengan seorang budak. wal balighu bil murahiq, dan orang yang balik dengan remajalah murahiq. Wala tasihhu qudwatur rajuli bimra'atin, dan tidak sah, tetapi tidak sah laki-laki mengikuti perempuan. Wala qari'in bi ummin, seorang yang mumpuni baca Quran dengan seorang yang tidak mumpuni. Wa ayyu mawdhi'i shalafi, wa ayyu mawdhi'i shalafil masjid bi salatil imam fihi wa huwa 'alimun bi salatihi ajza'uhu ma lam yataqaddam 'alaihi. Dan dimanapun tempatnya di masjid itu yang dia salat dengan mengikuti salatnya imam, dan dia tahu dengan salat imam tersebut, maka itu dibenarkan selama dia tidak mendahuluinya. Dia dimanapun dan dia berniat untuk mengikuti imam, maka sholatnya tadi benar, dibenarkan selama dia tidak mendahului imam. Ini pembahasan tentang sah atau tidaknya mengikuti imam, bukan terkait dengan shaf. Dimanapun dia sholat di dalam masjid itu, imamnya di bawah, dia sholat di atas. Sekalipun dia sendirian sholatnya ya, maka itu dibenarkan, kecuali kalau dia mendahului imam. Di sini ditambahkan amma sabi ghair mumayyiz fala yasihul iktida bihi, adapun anak kecil yang belum tamyiz maka tidak sah dijadikan sebagai imam, tetapi yang sudah mumayyiz maka dia boleh. Tadi wala tasihu qudwat rajuli bimra'atin, wala bi khunsa mushkil, dan tidak pula juga boleh laki-laki bermakmum kepada khunsa mushkil, orang yang diragukan dia ini laki-laki atau perempuan, kelamin ganda. Khunsa ya, bukan mukhannas. Wala khunsa mushkil bimra'atin, wala bi mushkil, dan tidak sah juga seorang khunsa bermakmum kepada seorang perempuan ataupun bermakmum kepada khunsa yang lain. Kenapa? Seorang yang khunsa ada kemungkinan dua kelamin, ada dua kemungkinan kelaminnya, ima dia laki-laki, ima dia perempuan, benar gak? Enggak ada kelamin yang ketiga. Allah enggak menciptakan jenis kelamin yang ketiga. Makanya waria itu enggak ada asal. Ima laki-laki, ima dia perempuan. Seorang khunsa dia punya dua kemungkinan, laki-laki atau perempuan. Kan muskil. Belum jelas kan? Maka jelas dia tidak, logikanya mengapa dia tidak sah bermakmum pada perempuan? Perempuan itu jelas dia perempuan. Dan perempuan tidak boleh mengimami laki-laki. Sedangkan khunsa tadi ada kemungkinan dia laki-laki. Dengan sebab kemungkinan ini dia tidak sah bermakmum kepada perempuan. Kalau khunsa, kecuali kalau sudah jelas, oh dia ini perempuan, ya sah. Berarti kan tidak khunsa lagi, tidak muskil lagi. Kemudian tidak sahnya seorang khunsa bermakmum kepada khunsa yang lain. Saya pikir sudah tergambar logikanya. Ya kan? Karena ada kemungkinan dia laki-laki dan perempuan. Sebagaimana yang menjadi imam pun ada kemungkinan dia laki-laki dan perempuan. Bisa jadi yang menjadi makmum adalah laki-laki, yang menjadi imam adalah perempuan. Dan ini tidak sah. Ketika ada ihtimal seperti ini, maka dia harus dihindar, tinggalkan. Kemungkinan-kemungkinan itu harus ditinggalkan. Maka seorang khunsa harus bermakmum kepada laki-laki. Seorang perempuan bisa bermakmum kepada laki-laki, bisa bermakmum pada perempuan, bisa bermakmum pada khunsa. Itu bedanya. Selesaikan kalimat terakhir. Wa in shalla fil masjid wa ma'mum kharijal masjid kharijal masjid qariban minhu wa huwa alimun bi salatihi wa la haila hunaka jaza. Dan jika seorang imam salat di dalam masjid dan makmum berada di luar masjid, dekat, tidak jauh, enggak di luar masjidnya, satu di Masjid Darul Hikam, satu di Gedung Sate misalnya, itu jauh sekali, satu di dalam Masjid Darul Hikam, satu lagi di lapangannya. Wa huwa alimun bi salatihi, dan makmum tadi tahu dengan salatnya imam, dapat mengetahui imamnya lagi ruku, imamnya lagi sujud dan sebagainya, dengan segala qorain yang mungkin, entah melihat jemaah yang lain atau memang terdengar suara imam dan sebagainya. Wala haila hunaka, dan tidak ada pembatas. Jaza, boleh. Sampai di sini ada pertanyaan? Pembatas yang memisahkan secara total, bukan pagar ini, yang memisahkan secara total, entah tembok yang jelas, tembok tinggi, gede, tebal lagi, dan sebagainya. Artinya sesuatu yang menghalangi istitrok dia untuk mengetahui sholatnya imam, atau musyahadah. Dia sama sekali gak bisa tahu, karena syaratnya dia harus tahu dengan sholatnya imam. Alimun bi sholatil imam. Nah itu pembatas yang menghalangi syarat ini, itu yang dilarang. Misalnya orang sholat di sini, tempat sholat, seorang lagi sholat di luar masjid, di dalam rumahnya. Gimana cara dia untuk tahu sholatnya imam? Gak bisa. Menghalangi musyahadah. Sekedar mik saja, tambahan dari yang ditetapkan syar'i secara alamiah itu tidak dianggap. Sama seperti ini, orang yang mengatakan wajib mendatangi sholat berjamaah, batasan orang yang wajib yang mana? Jauh dan dekatnya dari masjid mana? Dengar azan kan? Berdasarkan hadis Nabi kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Asami'ta nida? Apakah engkau mendengar nida? Naam. Bala katanya kan? Fa'ajib. Nah, dengarnya bagaimana? Dengar suara yang normal, bukan mikrofon. Wallahu alam. Secara normal jarak ini terdengar. Kalau ada muazin azan di bagian tertinggi dari masjid yang bebas, yang tidak terhalangi, kemudian suaranya terdengar secara normal sampai ke rumah sekian, maka sampai rumah sekian itu dia wajib untuk mendatangi masjid dalam sholat berjamaah, bagi yang mengatakan sholat berjamaah itu wajib. Kalau syafi'i kan gak wajib, wajib tapi kifai kan. Kalau Fadli Adit udah sholat, ya udah, anak nggak perlu jamaah, ya nggak enak. Antum aja yang perlu jamaah, anak nggak lah gitu, ya kan? Atau kita undi nih, di asrama ada 10 orang, sholat subuh antum ya, kenapa? Anak susah bangunnya gitu, gitu. Allah Ta'ala alam. Ada lagi? Dah? Iya, kifai bagi mereka. Ada sebagian orang di antara mereka yang sudah melakukan sholat berjamaah, maka gugur kewajibannya. Tetapi jika seluruhnya tidak mengerjakan jamaah, maka dia, mereka masuk seluruhnya dalam ancaman tadi. Istaula alaihim syaitan. Setan akan berkuasa atas mereka. Itu maksudnya. Ya. Yang lebih sahih. Kita bahas Syafi'iyah, makanya Anda enggak mau bahas yang lebih sahih karena kepanjangan. Anda pikir sekarang kita sampai bulan Desember ya. Kemarin Al-Faqih bisa sampai haji. Itu gimana ya? Berarti kan enggak banyak istitrot kan? Enggak banyak istitrot, enggak banyak tarjihat-tarjihat, bahkan mungkin enggak ada tarjihat karena fokusnya ke sini. Kalau antum tanya ke Anda yang lebih sah yang mana? Wajib salat berjamaah. Fardu ain. Bukan fardu kifayah. Berdasarkan hadis Nabi atau perkataan Nabi, perintah Nabi kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Kalau seandainya fardu kifayah, tentu uzur yang diberikan Ibnu Ummi Maktum cukup. Pertama, uzurnya jelas syar'i kan? Kedua, salat jamaah tanpa Ibnu Ummi Maktum pun terpenuhi, cukup, lebih dari cukup. Ya enggak? Tetapi Nabi tidak mengatakan demikian. Nabi justru bertanya, apakah kamu mendengar azan? Iya, saya dengar, maka datangi sholat. Lah, uzurnya tadi semuanya dibatalkan. Dan kondisi kaum muslimin sholat berjamaah ada atau tidak ada Ibnu Ummi Maktum tidak dijadikan variabel untuk mempertimbang keinginan atau perizinan yang diajukan oleh Ibnu Ummi Maktum. Maka dari sini yang rajih wajib ain, bukan wajib kifai. Dan kalau antum tanya ke Syekh Mustafa Bowo, beliau akan mengatakan wajib kifai dengan hujah yang luar biasa yang bisa jadi antum pun mengambil pendapat tersebut. Iya, itu para ulama. Ulama itu berpendapat tidak asal-asalan, kita yang asal-asalan. Makanya kita harus mengukur diri. Ya, saya pegang fardu ain. Wow, kami di pesantren fardu kifayah, emang enggak. Ya kan? Ngapain kita kekeh sama mereka? Gitu maksudnya. Dan kalaupun mau diskusi, diskusi sejauh kapasitas kita aja. Enggak usah lebih dari itu. Dan nyamanlah hidup. Enggak perlu berantem. Ya. Ya, seorang yang maqari, yang punya kemampuan baik dalam membaca Al-Quran dengan orang yang tidak punya kemampuan. Gak boleh dia bermamung pada orang yang tidak punya kemampuan. Ini yang dipegang oleh Syafi'iyah dan saklut dengan ini mereka. Artinya ada seorang seperti yang pembahasan kemarin, ketika seorang membaca Al-Fatihah lalu dia salah, entah salah huruf, entah salah tasydid. Salah tasydid sebenarnya hakikatnya sama dengan salah huruf. Iya kan? Bahkan kalau tidak salah dengan mat ya, dengan mat ya. Dia harus mengulang kan? Mengulang bacaan itu. Misalnya alhamdulillah, salah kan? Atau benar? Salah. Dia harus mengulang, oh, alhamdulillah gitu. Dan mereka mengatakan orang yang tidak mampu membaca Al-Qur'an dengan baik, otomatis Al-Fatihahnya kerusak. Dia tidak boleh dijadikan makmum. Artinya orang yang bacaannya lebih baik dari dia tidak sah bermakmum pada orang semacam ini. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Antum enggak sah berimam dengan orang kayak gitu, bermakmum dengan orang kayak gitu. Ya. Wajib mufaraqah. Ini Syafi'inya. Salat sendirian. 10 tahun berada di kampung diimami dengan orang kayak gitu, 10 tahun sendirian munfarid. Konsekuensinya demikian. Atau antum kudeta itu imam. Kan lagi tren nih bahasanya, makar kudeta kan. Sedikit-sedikit ngikuti tren enggak apa-apa lah. Oh, enggak boleh bahasa kudeta kan negatif sekali. Ya antum gantikanlah itu imam, gimana caranya? Pak, bapak itu gak layak jadi imam. Fuck. Yang enak itu kalau orangnya di bawah kita ya. Enteng ngepen berani-beranian jadi imam. Dagang. Kalau yang tua, berani banget bapak jadi imam, saya aja gak berani pak. Iyalah, situ anak kecil, saya mau ketua. Nah itu, intinya demikian. Seorang yang punya kemampuan baca Al-Quran tidak sah bermakmum kepada orang yang tidak memiliki kemampuan baca Al-Quran, atau bacaan Al-Qurannya lebih buruk. Nah, maka dari sini urutan imam pertama yang aqra. Tetapi Imam Syafi'i kalau kita perhatikan pendapatnya serupa dengan Imam Malik, bukan aqra tapi afqah. Asy-Syaukani atau yang lainnya membicarakan tentang hadis ini antara aqra dan afqah, kan? Di antara yang dikatakan adalah Syaukani, di saat itu Nabi berbicara di hadapan para sahabat, kan? Dan para sahabat yang aqra itu yang afqah, benar enggak? Oh iya. Aqra itu kan bacaannya benar, hafalannya banyak. Kan itu aqra. Bukan sekedar bacaannya aja benar, kan? Pada masa itu seorang tidak dikatakan aqra kecuali bacaannya benar dan hafalannya banyak. Dengan sebab ini, semakin banyak dia hafal, semakin afqah. Adapun Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan afqah karena kebutuhan pada fikih sholat itu lebih amas, lebih penting ketimbang sekedar banyak bacaan. Ini kan terkait dengan sholat, sehingga orang yang lebih faqih kan tahu mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mengurangi, yang mana yang membatalkan sholat, mana yang tidak, mana yang mengurangi kadar sholat. Ketimbang orang yang sekedar banyak bacaan atau fasih bacaan tapi tidak faqih dengan hukum sholat. Afqah di sini maksudnya afqah bi ahkami sholat. Itu maksudnya. Dan seorang yang faqih dalam masalah faraid, insyaallah dia faqih dalam masalah sholat. Aneh kalau ada manusia yang faqih dalam masalah faraid tapi enggak paham masalah sholat. Lalu rukun kok enggak paham tapi yang faraidnya tahu gitu. Ya kan? Itu maksudnya. Kalau ada Syekh Fulan, wah ini faqih zaman ini, pasti dia faqih dalam masalah sholat. Kalau enggak layak dibilang faqih itu. Nah itu. Jadi kalau kita ambil yang Imam Syafi'i atau Imam Malik tadi, yang pertama afqah, yang kedua aqra, yang ketiga akbar atau asar, yang lebih tua. Tapi di masyarakat kita akbar duluan ya, bacaannya amburadul nggak apa-apa gitu. Yang penting dia jenggotan dan putih. Jenggotan aja masih hitam nggak? Kayak gini kan nggak? Anak kecil. Tapi sahabat Usamah ya, nama sahabatnya Usamah bin siapa? Usamah bin Zaid. Sama atau siapa? Dia usia tamyiz. Dia diangkat oleh kaumnya untuk jadi imam. Kenapa? Karena dia yang paling aqra. Amru bin Salamah, ahsan. Dia yang paling aqra, usianya sekitar 7 tahunan. Antara 7-10 tahun maksudnya. Tamyiz. Dan dia diangkat menjadi imam, dan ini dibenarkan karena dia aqra. Walaupun dia enggak punya baju. Itu orang miskin enggak punya baju itu. Salat dalam keadaan ya segitu-gitunya. Enggak punya baju. Sampai ada yang berteriak, "Carilah pakaian untuk imam kalian ini." Untuk nutupi auratnya yang layak. Tapi dia yang paling aqra, maka dia jadi imam. Masyarakat kita kebalikan. Yang paling putih ubannya, ya uban yang putih, paling putih rambut dan bulu-bulunya, itu jadi imam. Yang paling aqra belakangan lah kalau masih muda. Kalau mau dianggap tua dulu. Telah dilematisnya hidup di masyarakat kita. Walaupun tadi giginya udah enggak ada tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai lu gak jelas hurufnya. Tapi karena dia tua, dia diangkat. Kecuali sebahagian kita yang masih dirahmati Allah. Terakhir, faslun wa yajuzu lil musafir qasru shalah ruba'iyah bi kham si syara'it. Boleh seorang musafir untuk mengqasar salat yang 4 rakaat dengan 5 syarat. Yang pertama, ayyakuna safaruhu fi ghairi maksiyah. Safarnya bukan safar maksiat. Kalau safarnya untuk maksiat, maka tidak boleh, tidak ada rukhsah untuk mengqasar salat. Wa antakuna masafatuhu 16 farsakhan. Dan jarak perjalanannya adalah 16 farsah. Satu farsah lebih kurang 3 mil. 16 farsah 3 dikali 16. 30 ditambah 18 48 mil. Kali 1,3 ya. Lebih kurang. Sekitar 60 km. Sekitar 60 km. Wa ayyakuna muaddiyan li salati rubaiyah. Dia mengerjakan salat rubaiyah itu muaddi. Bukan pengganti. Bukan qadha. Artinya qadha dari sholatnya bisa dia hadir. Artinya seorang safar menjelang asar atau di saat asar, beberapa menit sebelum asar, dan sholat zuhurnya belum dikerjakan. Sementara dia di saat masuk zuhur dia dalam keadaan hadir kan, kemudian dia safar, maka dia harus mengerjakan salat zuhur tadi sebagai pengganti yang tadi terlewatkan dalam keadaan tamam. Adapun asarnya boleh kok kosong, karena dia masuk asar di saat dia telah safar. Itu maksudnya. Maka syarat yang ke 5, syarat yang ke berapa nih? Ketiga ya. Dia muaddi. Wa ayyan wil qasra ma'al ihram. Dia berniat salat qasar bersama dengan ihramnya. Atau apa takbiratul ihram. Yang kelima, wa la ya'tamma bi muqim, dan dia tidak berimam atau bermakmum kepada orang yang mukim. Kalau dia bermakmum kepada orang yang mukim, maka dia mengikuti salat imam. Wa yajuzu lil musafir ay yajma'a baina adh-dhuhri wal 'ashri fi waqti ayyihi masya'a. Dan boleh saja bagi seorang musafir untuk menggabungkan salat zuhur dan asar pada waktu yang mana saja dia sukai. Wa bainal maghrib wal 'isya fi waqti ayyihi masya'a. Dan demikian juga maghrib dan isya. Wa yajuzu lil hadir fil matar ay yajma'a bainahuma fi waqti aula minhuma fi waqtil ula minhuma. Dan boleh saja bagi orang yang hadir untuk menjamak salat tadi dengan sebab matar, hujan, fi waqtil ula minhuma, pada waktu pertama. Sudah sampai di sini? Ada pertanyaan sebelum ditutup? Terkait dengan sholat zawatul udhri, orang yang memiliki udhur, hai sholat qasar dan musa, jamak, yang perlu digarisbawahi, jamak la yahtasu bil musafir faqat. Tidak khusus bagi musafir saja. Dia mungkin dilakukan bagi orang yang hadir seperti tadi. Dengan sebab-sebab tertentu, matar misalnya, khauf misalnya, dan yang lain. Ya kan? Ini yang pertama. Yang kedua, bagi seorang yang akan safar tetapi belum safar, sekalipun ghalibul dhon, bahkan yakin, sangat yakin dia akan safar, untuk sholat yang dia lakukan atau yang masuk pada saat dia belum safar, dia tetap dilakukan dalam dengan keadaan tam, dengan tata cara tamam, sempurna, bukan dengan cara kosong. Mau safar ini setelah zuhur lah. Setelah zuhur kan safarnya, berarti sholat zuhurnya masuk di saat dia masih hadir, belum safar. Maka dia harus mengerjakan sholat zuhur 4 rakaat. Boleh enggak dia jamak? Boleh. Tapi jamaknya pun 4 rakaat. Itu maksudnya. Jadi zuhur dan asarnya mau safar nih jam 1. Setengah 1 masuk waktu zuhur. Sholat zuhur dulu, jamakkan dengan asar sekalian. 4-4 baru dia safar. Dan di waktu asar dia tidak perlu sholat asar. Maghrib isyanya boleh jamak qasar, boleh qasar saja. Tapi maghrib gak boleh qasar. Kalau maghrib qasar jadinya 1.5. Kalau 1.5 salamnya di mana? Bingung. Salam pas ruku. Yang boleh qasar itu yang rubah niat, yang 4 rakaat. Saya pikir cukup. Saya pernah dengar kalau kita boleh menjamak sholat kadang-kadang. Jadi misal kalau pengen jamak ya jamak, nggak sering. Ada hadis dari Anas dari Ibnu Abbas, bahwasanya beliau mengatakan, atau Anas bin Malik lupa, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menjamak sholat bukan karena hujan, bukan karena takut, dan satu lagi apa? Ya kan? Sebagian orang memahami hadis ini potongan awalnya saja. Dia lupa satu kalimat terakhir dari rawi hadis. Sehingga mereka mengatakan boleh dong jamak tanpa alasan apapun. Nah, ini dibantah oleh Syekh Albani diantaranya. Kenapa? Rawi sendiri mengatakan ketika ditanya terus kenapa Rasulullah menjamak, untuk tidak memberatkan, menyusahkan umatnya. Berarti di situ ada sesuatu yang menjadi sebab. Ada kesulitan, tapi kesulitan tadi bukan dengan sebab hujan atau sebab-sebab yang lain yang umum. Entah apa itu. Entah itu karena ada suatu peristiwa yang mereka sibuk, atau di hari itu hari yang sangat melelahkan dengan sebab tertentu, lalu dijamak salatnya. Dan tentunya ini tidak menjadi kebiasaan, bukan tidak menjadi adi, tidak menjadi adat yang seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.